Artis terpopuler Indonesia bakal menyapa dulur, dulur semuanya dari Prambon Tergayang Soko, Tuban, Jawa Timur, bersama Sinar Baru, bersama Cumi-Cumi untuk putune Ronggolawe, Tasya, Rusmala, Adela, Adela, Adela, Adela. Sayang, nyanyi semua. Apa kowe krungu cerita hatiku mengharap engkau kembali. Suaranya. Wes tak copong laleke jenengmu soko atiku sak tenan nirangap sih stres nasiramu lupa pucane ati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah jebul saiki kowe blanjane janji jan sehidup semati nanging apa bukti kowe medot tresnoku dame wedo aliyo yo wes ora apa-apa insyaallah aku iso mesamba tepuk tanya buat Adela di sini mana dulu. Alhamdulillah.